bisa friend yang mana kau nggak bagi sepero kembali yang mana kau bagi sepero dina bagi sepero yang mana kau nggak bagi sepero dina ini nain bila kau galib nak kau jangan turun boy kau mau kemunai di mana bagi gamzoku nak kau boy nak kau mata dan biru hambadi. Yeah, I know.